Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani, di mana kita telah sampai pada poin yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala, khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwasfisu bihi nafsuh. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, dan dia lebih dekat daripada urat leher. Baik, khalaqal insan wa ya'lamu ma tuwasfisu bihi nafsuh. Allah menciptakan manusia dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun yang dilakukan oleh makhluk, apapun yang dibicarakan oleh makhluk, bahkan apa yang dipikirkan oleh makhluk, ya, yang dibisikkan di dalam hatinya, Allah tahu. Beda gaya makhluk ya. Kalau kita kan nggak tahu isi hati orang, apa yang terlintas dalam benaknya, kita nggak ngerti. Makanya manusia itu menghukumi manusia secara apa? Zahir. Kata para ulama, dan ini satu kaidah yang penting, ahkamud dunya bidzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Hukum-hukum dunia itu berdasarkan zahirnya, adapun batinnya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nabi, para nabi termasuk nabi kita Muhammad SAW menghukumi manusia secara apa? Dohirnya. Menghukumi secara dohirnya. Nabi SAW memperlakukan orang-orang munafik secara hukum dohir. Ya, dohirnya mereka sholat, dohirnya mereka puasa, diperlakukan seperti hukum Islam. Walaupun orang munafik itu pada hakikatnya adalah orang kafir, tapi secara zahir Nabi SAW memperlakukan mereka ya secara hukum zahir. Ini yang perlu dipahami, bahwa manusia menghukumi secara zahir, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Ya. Selanjutnya wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari hambanya dari urat leher. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya. Sebagaimana Allah berfirman juga dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, dan kami lebih dekat dengan hamba-Ku ya, daripada urat leher. Di sini zahir perkataan penulis bahwa nahnu di situ maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para ulama ada yang menafsirkan bahwa nahnu kami di situ maksudnya adalah malaikat. Ya. Dan ini juga penafsiran yang benar. Seperti yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Kenapa? Karena siap konteks ayat ini tentang malaikat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Selanjutnya, idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi konteks ayat ini adalah tentang malaikat. Baik. Jadi ada dua penafsiran tentang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ada yang menafsirkan nahnu di situ adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini zahir perkataan penulis, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebelumnya adalah tentang Allah menciptakan manusia dan Allah lebih dekat dengan hambanya daripada urat leher. Ini menunjukkan bahwa kembalinya kepada Allah. Sebagian ulama diantaranya adalah Syekhul Islam Taimiyah menguatkan bahwa nahnu di situ adalah malaikat. Karena konteks ayat ini adalah tentang malaikat. Ya, raqib atid yang mencatat, ya, yang mencatat. Walaupun raqib atid itu bukan nama malaikat, ya. Malaikat raqib atid bukan. Ya. Ada petugas-petugas malaikat yang mencatat apa yang dilakukan oleh para hambanya. Baik. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada dedaunan yang jatuh dari pohonnya illa ya'lamuha, kecuali Allah SWT mengetahui. Wala habbatin, dan tidak ada biji-bijian. Fi dhulumatil ardi, dalam kegelapan bumi, yakni dalam perut bumi. Tak kacang, ya, atau apa biji-bijian, ya. Wala rotbin, wala yabisin, dan tidak ada sesuatu pun yang basah atau kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala yang nampak, yaitu Lauhul Mahfuz. Baik. Ini juga apa yang dikatakan oleh beliau pada dasarnya kutipan dari ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 59. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah. Kalau ada yang mengaku bahwasanya dia mengetahui ilmu gaib, maka dia adalah apa? Pendusta, dajjal. Ya. Kemudian kata Allah, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang di laut dan di daratan. Ma itu termasuk menunjukkan apa? Umum. Waman wama tufidani ma tu'til umuma ya ukhayya fasma. Jadi ma apapun, apapun yang ada di laut dan apapun yang ada di daratan, Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Wama taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah jatuh, ya, dedaunan dari pohonnya kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Demikian juga biji-bijian yang ada dalam perut bumi. Wala ratbin wala yabisin. Tidak ada yang sesuatu pun yang basah dan kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam catatan Allah yang sangat nyata, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Di sini Syekh ingin menanamkan kepada kita semuanya, karena buku ini adalah untuk anak-anak ya, anak-anak dan kita semuanya masih anak-anak ya. Beliau menanamkan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan jika kita menanamkan hal ini pada diri kita, ini akan menjadikan kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, sekalipun manusia tidak ada yang mengetahuinya, yakinlah Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Daun yang jatuh di tengah malam yang gelap, oh tahu. Semut ya yang berjalan di tengah kegelapan di atas batu yang hitam, Allah tahu. Apa yang terlintas dalam benak kita, apa yang dibisikkan di dalam hati kita, Allah tahu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sangat luas ilmunya, dan ini perlu kita tanamkan agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ya gak akan berani untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin, karena kita sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah mengetahui. Maka ini perlu kita tanamkan. Jangan kita itu menanamkan pada diri kita hanya takut sama manusia. Takut sama orang tua, takut sama polisi, takut sama pengurus, takut sama ustaz. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya, Wan? Karena kalau yang kita tanamkan adalah takut sama orang tua kita, takut sama polisi, takut sama pengurus, pengawasan mereka itu terbatas. Pengawasan mereka apa? Terbatas. Sehingga kalau kita cuma takutnya sama mereka, ketika kita merasa nyaman dari pengawasan mereka, kita akan berani menerjang larangan-larangan Allah. Ya, orang tua saya enggak bakalan tahu. Pengurus enggak bakalan tahu. Fulan enggak bakalan tahu. Ya, tapi kalau kita tanamkan takut sama Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, ya, sekalipun di tempat yang tersembunyi sekalipun, tidak ada orang yang tahu, ya, kita tetap takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala akan dengan mudah membongkar aibmu kepada manusia. Ya, bahkan Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan dalam kitabnya Badai'ul Fawaid, beliau pernah mengatakan begini, inna syaitana nafsahu alladhi amaraka bisu yulki fi kulubin nas annaka fa'alta dhalika su'a wa illam yattali'u alaih. Setan yang memerintahkan kamu untuk melakukan maksiat, dialah yang akan membocorkan aibmu kepada manusia bahwa kamu melakukan perbuatan itu, walaupun manusia enggak mengetahuinya, tapi setan akan yang memberikan was-was kepadamu. Kayak ketika ketemu sama orang, kayaknya mereka tahu aib saya. Ya, mereka kayaknya tahu perbuatan dosa saya dan seterusnya. Dan ini ma'asyiral muslimin ayol ikhwah, perlu kita tanamkan sekali supaya kita ini takut sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama pada zaman kita sekarang ini di mana kita sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesendirian. Pada zaman kita sekarang ini godaan-godaan untuk maksiat begitu mudah. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum Allahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu may yakhafuhu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kalian dengan binatang buruan ketika saat ihram. Saat ihram itu kan enggak boleh berburu ya. Tapi Allah uji dengan banyaknya binatang buruan yang sangat mudah didapatkan oleh tangan-tangan kalian dan senjata-senjata kalian. Jadi para sahabat, ketika pas bukan pas enggak ihram, itu sulit nyari buruan. Pas saat ihram, binatang buruan itu lalu lalang. Gampang banget. Bahkan pakai tangan aja bisa. Semua itu apa? Kata Allah, liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, tatkala kita ini sekarang dipermudah untuk maksiat, tatkala kita dipermudah untuk berbuat dosa, itu pada hakikatnya adalah ujian dari Allah. Sekarang ini kita gampang banget maksiat. Tum tinggal masuk kamar, bawa HP, kunci semuanya. Gampang maksiat. Beda kayak zaman dulu. Zaman dulu orang kalau mau ngintip, wah susah banget perjuangannya. Ya, sekarang ini gampang banget. Ya. Tapi ingat, ketika kita sendirian, ketika kita gampang untuk berbuat dosa, itu adalah ujian dari Allah SWT kepada kita. Ini perlu kita tanamkan dalam diri kita. Dahulu seorang gubernur Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, pernah mengatakan, saya digergaji itu lebih baik bagi saya daripada ngambil uang negara, ya, korupsi uang negara walaupun cuma satu dirham. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia takut sama Allah SWT. Jangankan ngambil miliaran, ya, 10 ribu aja gak berani dia. Karena dia takut sama Allah SWT. Masya Allah, kalau ya, pejabat-pejabat seperti ini, masya Allah, aman negara ini. Gak ada yang berani apa? Korupsi. Gak ada yang berani berkhianat kepada negara. Karena dia takut sama Allah SWT. Demikian juga ikhwan, ya, terutama ya, sekarang ini zaman fitnah, ya, terutama anak-anak muda, perlu kita tanamkan ya. Terutama fitnah wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, taraktu fikum ya ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal. Saya tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada fitnahnya kaum wanita. Ya, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua orang tidak mengetahuinya, teman-teman kita tidak tahu, keluarga kita tidak tahu, yakinlah Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam pernah digoda oleh Zulaikha. Semuanya sudah ditutup. Pintu-pintu rumah, jendela-jendela sudah ditutup semuanya. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam ya tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sadar, walaupun Zulaikha telah menutup pintu rumahnya, jendela rumahnya, dia tidak akan sanggup menutup pintu Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pintu yang belum dia tutup, yaitu pintu Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti melihat. Ya, Allah pasti melihat. Jadi sadar, ini perlu kita tanamkan. Ya, perlu kita tanamkan. Selanjutnya, alal arsistawa wa alal mulki ihtawa. Di atas ars Allah Subhanahu wa taala istiwa. Istiwa artinya ala wartafa, tinggi. Wa alal mulki ihtawa, dan di atas kerajaan ya Allah Subhanahu wa taala ihtawa, yang menguasai. Yani Allah menguasai kerajaan ini, di tangan Allah Subhanahu wa taala kerajaan ya dunia dan akhirat ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya istiwa, tinggi. Dan ini harus kita imani. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifatul istiwa. Bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ya, tinggi di atas arsy-Nya, istiwa di atas arsy-Nya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam 7 tempat. Ya, dalam 7 tempat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakum wahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa stawa alal arsh. Ya, ini surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian surat Yunus ayat 3. Summa stawa alal arsh. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 2. Summa stawa alal arsh. Surat Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu alal arsy stawa. Surat Al-Furqan ayat 59. Summa stawa alal arsh. Kemudian As-Sajdah ayat yang keempat. Summa stawa alal arsh. Kemudian yang ketujuh surat Al-Hadid ayat 4. Summa stawa alal arsh. Jadi dalam tujuh tempat di dalam Al-Quran, tujuh surat di dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Allah memiliki sifat apa? Istiwa. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Lamma faraghallahu min khalqihi istawa ala arsyihi." Setelah Allah menciptakan makhluknya, Allah istiwa di atas arsy-Nya. Jadi sifat istiwa harus kita tetapkan, karena Allah menetapkannya di dalam Al-Quran dalam tujuh tempat, dan Nabi Muhammad SAW juga menetapkannya, dan para ulama ussalaf juga menetapkannya. Seperti dalam athar yang masyhur dari Imam Malik, ketika datang seorang datang kepada beliau, "Ya Imam, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, kaifa istawa?" "Wahai Imam, Ar-Rahman alal arsy istawa, bagaimana istiwanya Allah?" Apa kata Imam Malik? Beliau mengatakan dalam kalimatnya yang masyhur dan ucapannya tersebut dijadikan kaidah dalam masalah asma wa sifat. Sampai-sampai Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr punya buku khusus tentang athar Imam Malik ini. Al-Asarul Masyhur Anil Imami Malik fi Sifatil Istiwa Dirasah Tahliliyah. Itu buku khusus tentang athar Imam Malik. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu adalah maklum, yakni apa? Maknanya. Maknanya sudah dikenal dalam bahasa Arab. Bahwa makna istiwa adalah ala wartafa'a, tinggi. Itu sudah dikenal dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya, maka itu majhul, tidak diketahui. Ya, karena Allah cuma mengabarkan bahwa dia istiwa di atas arsy, tapi tidak mengabarkan tentang bagaimananya. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengannya hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Ya, karena Allah mengabarkannya, Rasulullah mengabarkannya, maka wajib bagi kita membenarkannya. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya, yakni tentang bagaimananya, ini adalah pertanyaan bid'ah yang tidak pernah ditanyakan oleh para salaf. Para sahabat enggak pernah nanya bagaimana istiwanya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana turunnya Allah, enggak pernah ditanyakan. Ya. Jadi istiwa ini adalah apa? Wajib kita imani. Ya. Sebagian ahlul bid'ah tidak mengimaninya. Mereka mengatakan makna istawa adalah istaula. Mereka merubah. Ya, mereka merubah. Makna istawa adalah istaula. Kenapa? Karena kata mereka, kalau kita katakan istawa, itu berarti menyerupai makhluknya. Menyerupai makhluknya. Maka yang benar katanya istaula, menguasai. Ya, menguasai. Subhanallah. Merubah istawa kepada istaula, ini adalah apa? Kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Pertama, mengartikan istawa dengan istaula, istawa diartikan dengan istaula, ini tidak pernah dilakukan oleh para ulama ussalaf. Tidak pernah menafsirkan seperti ini. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam, enggak ada yang menafsirkan seperti ini. Ini penafsiran yang baru yang tidak dikenal oleh ulama-ulama salaf dahulu. Yang kedua, Ya. Yang kedua, menafsirkan istawa dengan istaula seperti ini, ini adalah penafsiran, ya, penafsiran yang bertentangan dengan bahasa. Tidak kenal juga di dalam bahasa, bahasa Arab, istawa bimakna istaula itu enggak ada. Sebagian mereka pakai bait Uristawa bisrun alal iraqi min ghairi saifin aw damin migraqi. Mereka mengatakan istawa di situ adalah istaula, pakai bait ini, berdalil dengan bait ini. Padahal bait ini adalah bait yang dibuat-buat oleh seorang Nasrani. Orang kita mau berhujjah dengan hadis saja harus diketahui dulu tentang apa kesahihannya, apalagi dengan sebuah bait. Jadi enggak ada dalam bahasa Arab istawa bimakna istaula itu enggak ada. Bahkan para pakar bahasa Arab mengingkari hal ini. Seperti Ibnul Arabi ketika dikatakan istawa adalah istaula, beliau mengatakan tidak dikenal dalam bahasa Arab istawa bimakna istaula. Karena istaula itu menguasai itu adalah setelah peperangan baru menguasai. Sedangkan siapa yang mau perang sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang ketiga, kalau kita mengartikan istawa dengan istaula, itu menyelisihi asal kata, merubah dari asal kata. Padahal kaidahnya al aslu fil kalam al haqiqah. Asal dalam ucapan itu adalah dikembalikan kepada hakikatnya. Enggak boleh kita rubah-rubah. Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama. Bahkan disepakati oleh para ahli bahasa seperti yang dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Tambihur Rajulil Aqil. Jadi menafsirkan istawa dengan istaula ini adalah penafsiran yang tidak benar, tidak dikenal oleh para salafus saleh, tidak dikenal oleh ahli bahasa, dan menyelisihi kaidah al aslu fil kalam al haqiqah. Hukum asal dalam ucapan itu adalah apa? Harus dibawa sesuai hakikatnya. Tidak boleh kita menafsirkan, ya, memalingkan dari makna aslinya. Ya. Nah. Juga ayyul ikhwah, ini perhatikan baik-baik. Mereka mengartikan istawa di situ maksudnya adalah istaula. Kenapa? Karena kalau kita artikan istawa itu menyerupai menyamakan Allah dengan makhluk. Sekarang akhirnya mereka rubah istawa dengan istaula, menguasai. Saya tanya, kalau kita artikan dengan menguasai, makhluk menguasai juga apa tidak? Hah? Menguasai. Berarti kalau kita artikan menguasai istaula, itu berarti belum keluar dari, ya, dari lingkaran mereka yang katanya kita pengen mensucikan Allah biar tidak sama dengan makhluknya. Kalau kita artikan istawa itu tinggi, itu berarti apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Mendingan kita artikan apa? Istaula. Ya, istaula, menguasai. Padahal kalau kita artikan menguasai, makhluk juga menguasai. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Tidak ada perbedaan. Oleh karenanya penafsiran istawa dengan istaula ini adalah penafsiran yang batil, menyelisihi, ya, akidah as-salafus saleh. Ya. Nah, dan ini harus kita pegang erat-erat, ikhwan. Karena ini masalah akidah, terutama masalah asma wa sifat. Banyak orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Mereka mengatakan istawa itu istaula. Mereka mengatakan, ya, tangan itu artinya kekuasaan. Mereka mengatakan turunnya Allah ke langit dunia itu maksudnya adalah bukan Allah yang turun, tapi apa? Malaikatnya atau perintahnya dan sebagainya. Ini banyak yang memalingkan seperti itu. Menarik apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya ketika menyamakan orang-orang Jahmiyah yang mengingkari istawa kemudian merubah dengan istaula, sama seperti orang-orang Yahudi ketika Allah memerintahkan mereka untuk mengatakan hittah, ya Allah ampunilah, mereka menambahinya dengan nun, jadinya Kintoh. Kintoh apa? Kintoh. Gandum. Umiral yahudu bi ay yakulu hintatun fa abau wa qalu hintatun bi awani. Orang-orang Yahudi diperintahkan untuk mengatakan hintah, yakni artinya hintah itu Allahumma khutut anna khotoyana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Suruh istighfar oleh Allah. Mereka menambahinya, merubahnya, hintah, hintah, hintah. Menambahi apa itu? Nun. Wa kadzalikal jahmiyu lamma qila lahu istawa. Demikian juga orang-orang Jahmiyah tatkala Allah mengatakan kepadanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, mereka menambahinya dengan apa? Lam. Jadinya istaula. Nunul yahudi walamul jahmiyi huma fi mizani syar'i zaidatan. Ya. Nunnya orang Yahudi, lamnya orang Jahmiyah, sama-sama apa? Tambahan dalam timbangan syar'i. Orang-orang Yahudi menambahi nun, orang-orang Jahmiyah menambahi apa? Lam. Apa bedanya? Ya, tahrif itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah. Jadi jangan sampai kita merubah-rubah. Kalau Allah sudah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya jangan dirubah-rubah. Istawa dirubah jadi istaula, itu merubah-rubah. Dan ini berbahaya. Ini adalah karakternya orang-orang Yahudi waliyadu billah. Baik, selanjutnya walahul asmaul husna was sifatul ula. Allah itu memiliki nama-nama yang sangat indah. Husna itu sighah mubalaghah, yang artinya ghayatul husni, sangat-sangat bagus sekali. Ya, was sifatul ula, dan Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Seperti kata Allah, walillahil matsalul a'la, bagi Allah itu perumpamaan yang sangat tinggi. Subbihisma rabbikal a'la. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, tinggi sifatnya dan tinggi zatnya. Lam yazal bijami'i sifatihi wa asma'ihi ta'ala an takuna sifatuhu mahluqatan wa asma'uhu muhdasatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan semua sifat dan nama-namanya. Ya. Baik. Yani ayyuhal ini harus kita yakini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk, ya, bukanlah makhluk. Sebagaimana zat Allah bukan makhluk, maka nama dan sifat-sifatnya pun bukan makhluk. Makanya ada kaidah yang disebut oleh para ulama, ya, al-kalamu fi sifat kal kalami fi dzat. Pembicaraan kita dalam masalah sifat-sifat Allah itu sama seperti dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau zat Allah tidak makhluk, berarti sifat-sifatnya pun bukan makhluk. Ya, sebagaimana kita tidak tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita tidak tahu bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya kita enggak tahu. Apakah kita tahu bagaimana tangannya Allah? Apakah kita tahu bagaimana turunnya Allah? Ya enggak tahu. Sebagaimana kita tidak tahu zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah yang sangat penting dalam masalah al-asma was sifat. Dan saya sarankan kepada antum untuk mempelajari masalah asma was sifat ini, kitab Al-Qawaidul Musla fi Sifatillah wa Asmaihil Husna. Ya, kaidah-kaidah berharga dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Bahkan beliau sudah mensyarahnya. Ini. Ya. Ini kitab yang sangat bagus tentang kaidah-kaidah dalam masalah dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya cuplikan sedikit tentang kaidah-kaidah dalam sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, kata beliau, al-adillah allati nusbitu biha al-asma lillah wa sifatih hiya kitabullah wa sunnatu rasulihi fala tusbatu asma wa sifatuhu bi ghairihima. Ini kaidah yang pertama. Untuk menetapkan nama dan sifat-sifat Allah harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin dan tidak boleh bagi kita menetapkan nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila kita ya punya apa? Dalilnya. Karena masalah nama dan sifat-sifat Allah ini masalah-masalah tauqifiyah. Kita tidak boleh berbicara kecuali apabila ada apa? Dalilnya. Ya, nah ini faedah yang pertama. Yang kedua, al-wajibu fi nususil Qur'ani was sunnati ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin la siyama nususus sifat haitsu la majala lir-ra'yi fiha. Kewajiban bagi kita dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah adalah memahami, memperlakukannya secara zahirnya. Tidak boleh merubahnya. Karena ini tidak ada ruang bagi akal, logika dalam masalah ini. Jadi apa yang Allah tetapkan, ya tetapkan. Gak usah dipalingkan, gak usah dirubah-rubah. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahman alal arsistawa, jangan dirubah dengan istawalah. Kalau Nabi mengatakan yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia, jangan dirubah. Oh, bukan Allah yang turun, tapi ya, malaikatnya yang turun. Itu namanya merubah, tahrif. Enggak boleh. Ya. Nah, ini kaidah juga yang sangat penting. Kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, kata beliau, "Dzawahiru nususis sifat ma'lumatun lana bi'tibar wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Fa bi'tibaril makna hiya ma'lumah wa bi'tibaril kaifiyah allati hiya 'alaiha majhulah." Ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu maknanya diketahui, artinya diketahui, tapi bagaimananya tidak diketahui. Paham ya? Istiwa misalkan, kita tahu artinya. Secara bahasa Arab istiwa itu artinya apa? Ala wartafa, tinggi. Itu dalam bahasa Arab. Yanzilu Rabbuna, Allah turun, ya. Namanya yanzil ya turun dari atas ke bawah. Itu dalam bahasa Arab diketahui. Tapi bagaimananya, ya itu yang kita tidak tahu. Bagaimana turunnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana istiwanya Allah, itu tidak kita ketahui. Seperti kata Imam Malik tadi, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui. Diketahui apanya? Maknanya. Ya, dalam bahasa Arab diketahui. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya, ya bagaimananya turunnya, bagaimana istiwanya, bagaimana tangannya, majhul. Maka itu tidak diketahui. Baik. Kaidah yang keempat. Ya. Kaidah yang keempat, kata beliau, ya. Dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka harus menghilangkan pertama tasybih. Ya, tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang kedua yang harus kita hilangkan adalah ta'til. Ta'til itu artinya ya meniadakan. Mendustakan. Allah mengatakan Ar-Rahman alal arsistawa, kita dustakan. Oh enggak. Ya. Allah Subhanahu wa taala enggak turun, Allah enggak istiwa, Allah enggak mendengar, Allah enggak, ya itu ta'til, itu enggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita mengingkari, berarti kita melawan. Melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan istiwa, kok kita bilang Allah enggak istiwa. Allah Nabi mengatakan Allah turun, kita mengatakan enggak menurun. Itu berarti ngeyel. Itu berarti apa? Mendustakan. Ya. Baik. Yang ketiga yang harus kita hilangkan juga adalah takyif. Takyif itu apa? Membagaimanakan. Allah punya tangan. Tangannya Allah gimana ya? dipikirin, dibayangkan, dihayalkan. Nah, itu enggak boleh. Wala yuhitu nabihi ilma. Mereka tidak akan menjangkau ilmu Allah SWT. Ya, sekeras apapun kita menelusurinya, menjangkaunya, kita enggak akan bisa ya sampai pada tujuannya karena akal kita terbatas. Ya, nah ini. Ini beberapa kaidah dan masih banyak lagi tentunya kaidah-kaidah yang lain antum nanti bisa pelajarinya ya kalau pada waktunya. Ya. Judul kitabnya Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna. Ini masalah yang sangat penting, masalah tauhid asma was sifat, karena banyak yang menyimpang dalam masalah ini. Ya, dari kalangan orang-orang ahli filsafat, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka menyimpang dalam masalah tauhidul asma was sifat. Baik. Demikian insyaallah taala yang bisa kita pelajari, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.